Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah surah Al-Fat ini kemarin sudah kita tambahin penjelasannya dan insya Allah akan terus bertambah karena kita belum masuk loh ke satupun ayat dari surah Al-Fat karena kita masih membahas tentang mukaddimahnya. Kemarin kita bahas sedikit bahwa Rasulullah memberitahu Umar ibn Khattab bahwa tidak ada ya yang disenangi oleh Rasulullah dari satu surah ini diantaranya adalah Al-Fat yang lebih dia cintai ketimbang kemudian mimma tola'at alaihi syamsu, daripada kemudian terbitnya matahari. Rasulullah di hadis Ahmad yang lain, Imam Ahmad yang lain mengatakan bahwa lebih senang Al-Fat ini daripada dunia dan isinya. Lihat kita, kita malah lebih senang bukan baca Quran kan, tapi lebih senang baca Quran, lebih senang kemudian ya di luar Quran lah yang membuat kita tidak bisa mendapatkan kenikmatan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam mereguk Quran. Ditambah-tambah kita tidak bisa baca Quran, ampun dah, jadi dah udah. Tapi subhanallah ya, dengan doa atas izin Allah, saudara-saudara yang tidak bisa baca Quran pun kemudian bisa menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah. Pemirsa, terima kasih. CD Odoa sudah mulai diproduksi. Insya Allah sebentar lagi, kira-kira 2 mingguan lah, sudah bisa dinikmati CD Odoa ini di warung-warung penyet, warung stik, warungnya Mas Mono, dan santri-santri Tahfiz Online. Mereka adalah menjadi distributor juga, berikut juga agen-agen buku Wisata Hati, dan siapapun yang ingin nanti menjual CD Odoa dan mendistribusikannya. Alhamdulillah, terima kasih. Di episode kali ini saya ingin menampilkan foto, ya. Mana? Coba lihat fotonya. Alhamdulillah. Nih, ya. Sini dulu. Ini berapa bulan? 9 9 bulan. Ya. Kasih unjuk dong pemirsa. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, hitam-hitam. Pemirsa yang pada pengen hamil ya, kita doain. Iya. Mudah-mudahan iya ini Mbak Iya lahirannya selamat, yang dilahirkan juga selamat. Ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akan mengajarkan sesuatu yang heboh banget, tapi saudara akan berasa. Berasa sekali. Coba pemirsa. Ya, siap-siap ya dengan tangan terbuka. Saudara tangannya begini. Ya, saudara pemirsa yang pengen hamil, yang pengen hamil laki-laki enggak usah. Yang pengen hamil, oke, okay, tangannya begini, ya. Oke, okay, standby-in bininya. Oke, okay, sekarang elus tuh tipinya. Ah, tipinya dielus. Ah, elus-elus tipinya sambil baca selawat. Bilang sama Allah, saya pengen hamil seperti dia. Ayo silakan pemirsa. Ya Allah, saya pengen hamil seperti ini orang. Elus-elus, coba elus tipinya. Ah, sambil selawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus pemirsa, rasakan. Terus rasakan ya pemirsa yang pengen punya anak. Ya, yang lagi pengen hamil gitu ya, silakan, silakan, silakan. Ya sudah cukup. Subhanallah pemirsa. Wah ini bukan klinik ini, nggak ada cerita-cerita klinik-kliniknya, beneran. Subhanallah. Kalau saudara punya tetangga yang lagi hamil, main, main. Asal sama-sama perempuan nih, jangan laki-laki yang main ke tetangga. Asal sama-sama perempuan, terus pegang perut nih. Ya Allah neng, saya punya anak belum hamil, mak pegang ya perutnya ya biar anak emak tularan. Oh itu, oh itu tularan beneran. Tapi lupa deh tuh. Ini fotonya, ayo kembali deh silakan. Misalnya ini fotonya, ini foto salah satu masjid di Jalan Abdurrahman Saleh, Semarang. Ya, ada apa di balik masjid Jalan Abdurrahman Saleh ini, Islamic Center ini? Ah ternyata ada seorang merbot. Nah ini dia, seorang merbot. Ya, namanya ini Muhammad Maimun Fatoni dan dia adalah seorang penghafal Quran, Al-Hafiz, subhanallah. Kakinya ini kecil sebelah, tapi mulia sekali orang ini, tidak seperti kita yang kakinya rata karena hidupnya lebih banyak di masjid ketimbang kita. Kita 5 kali sehari aja belum tentu ke masjid. Nah, kenapa foto ini dikirimkan? Ya, ini dia posisi sehari-hari Maimun Fatoni. Ya. Kenapa foto ini dikirimkan? Terkait dengan kita punya informasi bila mana saudara punya foto-foto yang terkait dengan Quran, kirimkan ke redaksi Antv. Masih berlaku loh. Saya tunggu loh foto-foto saudara. Nah ini dia, foto ini ditangkap oleh salah seorang kawan kita, jamaah. Ya ternyata dia sambil habis ngepel gitu, habis ngepel dia nyender di apa ini, beduk ya? Hah, beduk bukan? Kaki beduk ya, nempel di kaki beduk. Oh ini beduknya ditulis sama dia, sama teman saya ditulis nih. Nah ini doanya Maimun Fatoni, ya Allah, dengan bekal hafalan 30 juz Al-Quran, perkenankanlah hamba, merinding saya, nantinya untuk bisa mengepel di lantai surgamu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Makasih pemirsa, masih ditunggu lagi foto-foto yang selanjutnya. Hari ini di segmen 2 kita akan baca lanjutan ya Al-Fat bagian yang kedua, yang potongan-potongan. Insya Allah setelah yang berikut ini kita akan baca bersama-sama. Siapkan rekamannya dan rekamlah. Mudah-mudahan saudara yang tidak bisa baca Quran pun bisa mengikuti lewat pendengaran saudara semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan yang lewat dulu. Sebelum kita masuk nanti tafsirnya, mulai dari ayat 1 sampai kemudian ayat 29, kita baca Al-Fat bagian kedua yang kita baca per potongan. Dan inilah juga salah satu cara dari Odoa. Pemirsa ikutin ya, ikutin. Udah siap dengan rekamannya? Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi, ayo. Walillahi junudus samawati. Junudus samawati wal-ard. Wal-ard. Wakanallahu. Wakanallahu azizan hakima. Azizan hakima. Inna. Inna. Arsalnaka. Arsalnaka. Syahidan. Syahidan. Wamubashiran. Wamubashiran. Wanadhira. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا Innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'unallah yadullahi fauqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi waman aufa bima ahada alaihullah fasayu'tihi ajran azima sayakulu lakal mukhallafuna minal a'rabi shagolatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yakuluna bi alsinatihim Ma laysa Fi kulubihim Kul famai Yamliku lakum من الله شيئا من الله شيئا إن أراد بكم إن أراد بكم ضرا ضرا أو أراد بكم أو أراد بكم نفعا نفعا بل كان الله بل كان الله بما تعملون بما تعملون خبيرا خبيرا. Ya, kita cukup dulu ya. Al-Fat bagian kedua sampai ayat yang ke-11. Pemirsa, insya Allah saya akan baca ulang. Pemirsa yang sudah siap-siap nanti doa bersama di hari ke-24 atau di episode ke-24, kita baca bareng ya. Ayat ini saya yang baca, saudara mendengar. Sambil saya baca ayat-ayat ini, saudara berdoa. Berdoa betul untuk seluruh hajat saudara, masalah saudara, urusan saudara. Kenapa? Karena ketika saya baca ini, subhanallah, karena kita tidak melihat, kita tidak bisa melihatnya. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah bersama kita semua. Turun, betul-betul turun. Wasyatumul malaika. Malaikat ini akan turun. Jadi ketika saya baca ulang Al-Fat ini sampai ayat 11, saudara berdoalah. Bismillah ya. Inna fatahna laka fatham mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. Sampai ketemu di segmen 3, siap-siap doa ayat ke-24 surah Al-Baqarah dan doa bersama di hari yang ke-24 atau di episode ke-24. Silakan. Alhamdulillah doa kita sudah sampai ayat 24 surah Al-Baqarah. Tuh kan? Satu ayat setiap hari ternyata sudah 24 ayat yang kita hafal. Subhanallah. Coba kalau saudara enggak mulai, saudara enggak bisa. Ya. Nih, lihat perhatikan saudara. Perhatikan segmen ini. Perhatikan layar. Oh, saya enggak bisa. Jauh. Saya capek, saya letih, saya lelah, saya enggak kuat. Ya sudah, Anda tidak akan pernah sampai sini. Tapi kalau saudara langsung masuk ke track ini, zat gitu masuk, fet gitu masuk, terus jalan aja keletuk, keletuk, keletuk, keletuk, keletuk, nyampe juga sini. Itu dia. Nah, ada orang-orang yang digolongkan sama Allah Subhanahu wa taala hafiz 30 juz. Padahal dia cuma hafal 30 ayat. Nah, sekarang kan ayat 24 nih. Takdir Allah nih, ada di antara ente pada begitu ayat 30, ceng, is dead. Mati, meninggal, wafat. Tapi enggak masalah, ternyata dia digolongkan sama Allah hafiz 30 juz. Kok bisa Ustaz? Kok bisa? Kenapa? Karena Anda datang bersama-sama Zumratul Hafizin, Zumratul Hufaz. Subhanallah ya. Jadi gara-gara Anda ikut menghafal di track penghafal Quran ini, walaupun Anda baru 30 ayat meninggal dunia, tapi meninggalnya Anda semua satu sebagai syahid. Lagi hafal Quran, Masya Allah. Yang kedua, ya. Yang kedua, meninggal sebagai seorang hafiz. 30 juz gak main-main. Asik kan? Asik ini. Setiap hari filosofi-filosofi kita berikan. Ilmunya memang sedikit, tapi berkahnya memang banyak. Segmen-segmen sekarang ini antep berkahnya banyak. Mohon Allah lah. Baik, kita baca sekarang ayat ke-24 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa illam taf'alu. Ayo. Illam taf'alu. Walan taf'alu. Walan taf'alu. Fattakun narallati. Fattakun narallati. Waquduhan nasu. Waquduhan والحجارة والحجارة أعدت أعدت للكافرين للكافرين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. Mari kita berdoa di doa yang ke-24 ini. Subhanallah. Pemirsa, bahkan saya berdoa buat saudara bukan cuman pagi-pagi hari ini, tapi setiap sholat, habis sholat saya berdoa mendoakan saudara. Benar. Wallah, saya bersumpah sih gak baik ya, tapi Allah jadi saksi betapa saya sayang kepada saudara-saudara semua. Ayo pemirsa, istighfar 3 kali. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Salawat 3 kali. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Silakan pemirsa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, satu demi satu hamba-hambamu engkau dengar doanya masing-masing. Ada yang bahkan sudah tidak lagi bisa keluar suaranya lantaran penyakitnya. Ada di antaranya juga sudah tidak lagi bisa keluar kalimat demi kalimat sebab kesusahan yang begitu hebat, sebab kepelikan hidup yang demikian hebat, sebab beban yang begitu berat. Ya Allah, engkau juga yang mendengar hajat orang-orang yang menjadi hamba-hambamu, ya Allah. Engkau juga yang mendengar munajat dari mereka-mereka yang perlu sekali dengan pertolongan. Ada yang pengen haji, pengen umrah, pengen berangkat selamat, pulang selamat, pengen bangun rumah, pengen punya rumah, pengen sekolah, lagi sekolah, pengen kuliah, lagi kuliah, pengen kerja, pengen usaha, pengen sembuh dari penyakit, pengen lunas utang, pengen segala macam rupa, ya Allah, yang menjadi kebutuhan dan perluan mereka. Sedangkan Engkau yang hari ini mendengar, Maha mendengar dan Maha mengabulkan, maka kabulkan ya Allah. Istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bisa terus berdoa, jangan selesai dulu, silakan terus berdoa. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.